Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الطلبة رحمني ورحمكم جميعا بارك الله فيكم الحمد لله kita berjumpa kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada kita, yang hendaknya kita saling mengingatkan akan hal ini untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bintin rahmat wa rahmatum jami'an barakallahu fikum. Insyaallah terkait dengan imtihan kita tunda. Mari bintin rahmat wa rahmatum jami'an barakallahu fikum. Kita kemarin telah menyelesaikan hadis Rafi' bin Hudzaij nama warakallahu fikum kasbul hajjam habis nama warakallahu fikum. Ya, kita hafalkan terlebih dahulu nam, baru kita masuk pada hadis berikutnya, masih berkaitan dengan al-ijarah. Ya, nama warakallahu fikum. Ya, kan ibitin rahmat wa rahmat jangan warakallahu. Nah, yang hafal semuanya. Nah, para kawan. Selanjutnya, qala al-mu'allif rahimahullah, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abdurrahman bin Sahr min al-mukthirin, termasuk rawi yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, meskipun termasuk akhir-akhir sahabat yang masuk Islam, akhir-akhir yaitu masuk Islam ketika Khaybar. Nah, warahmatullahi antara tahun ke-6 atau ke-7. Tapi ya khuan bintah warahmatullahi jalan warahmatullahi fikum. Ilmu itu fadilah dari Allah. Gitu ya. Tidak dipandang, oh dah lama, berarti banyak ilmunya gitu ya. Nah, warahmatullahi. Ya. Tapi ilmu itu fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk, timi yasya. Allah berikan kepada siapa saja Allah subhanahu wa ta'ala kendaki. Ya mungkin amara keluar di antara kita ada yang ya pendatang baru misalnya dalam dakwah ini, nah jangan berkecil hati. Nah, amara keluar. Karena sekali lagi ilmu itu pemberian dari Allah. Allah memberi siapa saja yang Allah kehendaki. Enggak pandang lama atau baru. Apurilah amara keluar fikum. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam keadaan ikhwan ibn rahimah rahimahumusya'an barakallahu. Ada sahabat-sahabat yang lebih dulu yang masuk Islam. Nih, Ikhwani fillah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Sehingga masing-masing kita nawarakallahu fikum akan termotivasi nawarakallahu. Termotivasi untuk giat, untuk nawarakallahu fikum berusaha dengan sekuat tenaga nawarakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani wa rahmatullahi wa barakatuh. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Hurairah bercerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini yang disebut dengan hadis qudsi. Nawaraqah. Disebut hadis qudsi. Liqadasatihi, nam karena kesuciannya. Kenapa dinisbatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya qad bi tindah marah mukmujan para kafir. Nah. Ya qad bi tindah marah mukmu. Apa hadis qudsi semuanya sahih? Apa semua sahih? Tidak. Sebagaimana hadis marfu'. Apakah semua marfu' sahih? Nah, tergantung sanad. Sanadnya kan gitu ya. Antum lebih tahu daripada saya. Ya qul fi tindah marah makmujan barakallahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salasatun ana khusmuhum yaumal qiyamah." Wah, ini berat ini ya, Nawar. Ada tiga golongan. Nggih. Sayalah Nawar lawan dia besok pada hari kiamat. Ini kalau tak main-main amarakal, yeah. Samping ada sebuah namorok tahdir, peringatan keras amarakal fikum, juga anjuran dari lawannya. Namor, anjuran yang sangat dari lawannya. Yeah. Yang terjatuh dalam tiga perkara itu hati-hati namorakal. Yeah. Enggak main-mainnya dia, tapi langsung lawannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana salasatun ana khosmum yaumah. Tiga golongan. Sayalah lawan dia besok pada hari kiamat. Sopo sing iso nang ngalahkan Allah? Siapa yang bisa nandingi Allah? Kalau Allah sudah menjadi lawannya pasti kalah. KO sudah ana amrakallahu. Iya. Ya qul bi tindah marahmukum syan barakallahu. Yang pertama, rajulun a'ta bihi tsumma ghadara. Ya. Rajulun a'ta bi tsumma ghadara. Seorang laki yang memberi dengan aku, dengan perantara aku. Kemudian dia apa? Ghadar. Maksudnya adalah memberi sesuatu dengan sumpah. Menggunakan sumpah. Ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, warakulau. Ini baik entah marah kemudian warakulau. Nah. Maka kemudian setelah itu nah warakulau fikum. Ya, dia. Wadar nah warakulau fikum. Dia mengkhianati. Dia menyelisih. Nah warakulau. Ya. Misalnya dia bicara sama apa? Sama orang. Misalnya. Ya. Yeah. Dengan nama rokok saya bersumpah, saya tidak akan membocorkan rahasia antum, begitu ya. Ya kan ini tentang marah kemudian barokallahu. Habis itu diceritakan sama orang lain. Ini nama rokokallahu fikum wadar namanya. Paham ya? Ya kan ini tentang marah kemudian barokallahu. Ini golongan yang pertama. Ya. Golongan yang pertama yaitu orang yang punya sifat seperti itu. Bukan berarti tiga orang saja ya. Nah, Rasul kan cuma Allah Subhanahu salah satu. Itu salah satu. Salah satu awsaf. Tiga sifat nawarakallahu pada manusia yang ketika dia bersifat dengannya nawarakallahu, maka akulah lawannya besok pada hari kiamat. Bukan berarti nawarakallahu tiga. Bisa jadi 3M orang misalnya, 3 juta orang yang punya sifat seperti ini. Yang kedua, wa rajulun ba'khurran fa akala samana. Yang kedua adalah seorang yang menjual orang yang merdeka. Kemudian ia makan harganya. Ia makan hasil penjualannya. Ya. Khairatun rahmah rahmatun barakah. Ini juga barakallahu fikum termasuk perkara yang apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka orang tersebut nanti pada hari kiamat akan menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai lawannya. Nah. Yang ketiga, rajulun istajara ajiran fastawfa minhu walam yu'ti ajrahu. Seorang yang memperkerjakan orang lain, kemudian orang tersebut telah menunaikan tugasnya dengan baik, ternyata dia tidak memberikan upahnya. Hadza huwa asyahid min hadzal hadis bil bab. Ini syahid dari hadis ini dengan bab ini, yaitu bab barakallahu fikum ijarah. Dalam hadis ini, dengan penggalan yang terakhir ini, ada hasungan bagi kita semuanya untuk barakallahu fikum memberikan haknya ajir setelah dia menunaikan tugasnya. Barakallahu fikum. Dan hadis ini menghasung kita untuk bermubadarah. Bermubadarah itu bersegera memberikan, menunaikan barakallahu fikum gajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mempekerjakan orang lain. Silakan kerjakan ini dalam sehari upahnya supaya demikian gitu ya. Kalau sekarang kayak tukang batu sekarang ya. Yang batu itu warahmatullahi wabarakatuh sekarang ini itu keumumannya 150. Nih, pekerjaannya dari jam 7 sampai jam 4. Saya kerjakan barakallahu fikum sebagaimana yang diminta. Maka setelah selesai barakallahu fikum tugasnya, dia pun berhak mendapatkan uang 150. Bagi mustajir barakallahu fikum dihasung dengan hadis ini untuk segera menunaikannya. Dan bagi mustajir pula barakallahu fikum, dia diancam macam-macam sampean barakallahu fikum dengan hadis ini barakallahu fikum, ketika dia telah mendapatkan manfaat dari ajir berupa pekerjaan yang dia mau, kemudian dia tidak memberikan gajinya, tidak memberikan upahnya, diancam. Hati-hati, Allah Subhanahu wa taala sebagai sparring sampean. Pelawan sampean. Paham ya? Ya kan ibn tentah marah kemudian para kelab. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya kan ibn tentah marah kemudian para kelab. Nah, qawlu ana khosmuhum, yakni ana alladhi ukhasimuhum. Sayalah yang akan jadi lawan mereka. Wa minal ma'lum anna man kana khasmu Allah. Dan termasuk perkara yang diketahui kalau lawannya adalah Allah, fawamahsum pasti dia kalah. Kama anna man kana muharifan lillah fa huwa mahzum. Sebagaimana orang yang memerangi Allah pasti dia akan amarakallah terkalahkan, mahzum. Khalifatun rahmatun. Sehingga ini merupakan peringatan keras ya, dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang na'am warakallahu fikum memiliki perangai seperti yang disebut yang di atas. Nah, wa qawlu salasa laisal murad salasatu a'yan. Nih. Yang dimaksud bukanlah 3%, bukan. Bal al-murad salasatun bi'tibaril jinsi wal wasf. Yang dimaksud adalah jenis dan sifatnya. Nyana waraklof, yaitu orang yang punya jenis atau punya sifat. Dengan sifat yang disebutkan tadi. Yang pertama, na'am waraklofikum ghadara indala Uhud, na'am waraklofikum. Dia na'am waraklofikum menyelisih janjinya. Na'am waraklofikum. Kemudian na'am waraklofikum ba'ahurun. Ya. Hatta na'am waraklofikum. Kan disebutkan ba'ahurun fa'akala samanah ya. Ya, dalam Islam ya, terkait dengan istirqaq, menjadikan orang jadi riq, itu cuma satu jalannya, enggak ada yang lain. Kalau nam tidak jadi jalan ini, berarti itu merupakan kedzaliman, kedzaliman yang luar biasa. Istirqaq namanya. Istirqaq itu yang menjadikan orang jadi budak. Na barakallahu. Kan ibn tahmar mujin barak. Makanya na'am barakallahu fikum, ketika ada orang yang melakukan semacam itu, ancamannya berat. Ana khosmuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya adalah lawan dia. Na'am barakallahu fikum. Kemudian 6. Jadi 3 ini ditinjau dari apa? Jenis dan sifatnya. Ya. Qad takunu, kata na'am barakallahu fikum, Syekh Muhammad bin Sulaiman, qad takunu salah satu malain, bisa jadi ya, orang yang bersifat seperti ini ya, jenis-jenis orang seperti ini bisa jadi 3 juta bisa, bahkan misalnya lebih. Nah, barakallahu fiik, enggak hanya 3% saja. Ya kan lebih cinta mungkin para. Kemudian yang pertama, na'am waraklaw, apa sifat tersebut? Rajulun a'tabi, yakni a'tal ahda. Nam, a'tal ahda itu memberikan perjanjian kepada orang lain dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Misal, contohnya ya, contohnya. Lillahi alayya ahdullah. Laka alayya ahdullah. Untukmu, wajib atas saya, perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Nam, alla ukhbiru bima qulta li. Nah ini contohnya. Saya tidak akan menghabarkan dengan apa yang kamu ucapkan pada saya. Jamin, tak jamin demi Allah, begitu ya, na'warakallahu fikum. Dengan perjanjian dari Allah, saya tidak akan menceritakan rahasiamu. Kemudian dia cerita sama orang lain. Na'warakallahu fikum. Maka ini wajar. Ini na'am warakallahu fikum. Ini masuk dalam hadis tadi. Nam, rajulun a'ta fi na'am warakallahu fikum faqadar, summa qadar. Seorang yang memberikan kepada orang lain dengan perjanjian dengan Allah, kemudian dia melanggarnya. Kan ini cinta merahmukum. Samping na'am waraklaw ini merupakan apa? Merupakan amalan yang mendapatkan ancaman besar seperti yang disebutkan tadi. Allah sebagai apa? Lawannya besok pada hari kiamat. Ternyata sifat itu adalah sifatnya kaum munafik. Rasulullah SAW na'am waraklaw fikum pernah bersabda, ayatul munafikina salatu. Salah satu tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Di antaranya idza ahada wadaru. Kalau dia berjanji, dia menyelisih. Tidak menepatinya. Nah, warakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ya khali fi tin rahmah rahmukum jazakallahu khairan. Ya. Fahada a'tabillahi summa qad. Maka yang semacam ini amar, dia telah memberikan kepada orang lain dengan perjanjian apa dengan menyebutkan perjanjian dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ghadara. Ya namarakallahu. Ya qani bitlah marhamukum barak. Contohnya lagi. Aw yu'ti syai'an amanat. Fayaqulu laka alayya ahdullah alla ahuna hadhil amanah thumma yahunu. Nah warakallahu. Bagimu wajib atas saya untuk apa, dengan perjanjian Allah untuk saya tidak mengkhianati amanah ini. Ternyata dia mengkhianatinya, maka ini termasuk apa? Ghadar. Ya khani fitnah warahmatullah. Nah, wahada ayatan ghadarun bil ahdi. Ini juga termasuk nama ghadar dalam bab janji. Nah, walaupun rahmat Allah mukminin porokal. Ini yang pertama. Yang kedua, rajulun ba'ahurun fa'akala samana. Nah, walaupun rahmat Allah mukminin porokal fikum. Seorang yang menjual orang yang merdeka. Kemudian nama rakalah dia memakan hasil penjualannya. Ini juga amarakallahu fikum perbuatan yang menyebabkan Allah nanti pada hari kiamat menjadi lawan dia. Nah, wa hadza min intihaki hurmatillah, dan ini termasuk bentuk pelanggaran terhadap keharaman-keharaman Allah. Fallahu khasmu man wasifa bihadzihi sifah yaumal qiyamah. Maka Allah lah yang akan jadi lawan bagi orang yang memiliki sifat dengan sifat ini besok pada hari kiamat. Nah, barakallahu. Li'annal haqqa fil hurriyah wal ubudiyah lillahi azza wa jalla. Dikarenakan hak hurriyah, hak kemerdekaan, hak perbudakan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu. Sehingga istirqaq itu jalannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh na'amarakallahu fikum kemudian mencari jalan yang lain untuk perkara ini. Ya qali bismillah marhamakum insyaallah. Jalan cuma satu, istirqaq itu. Istirqaq itu menjadikan orang merdeka jadi budak. Itu cuma satu jalan. Dalam Islam. Ya qali bismillah marhamakum insyaallah. Terus ada na'amarakallahu fikum hadis di mana Rasul mengatakan anta wa maluka li abika. Anta wa maluka li abika. Nah, kamu dan hartamu itu untuk bapak kamu. Nah, kan punya saya, amarakallahu fikum. Tak jual lah anak saya gitu. Anak saya kan punya saya. Apakah yang sebenarnya bisa dikatakan? Enggak bisa. Itu cuma hak intifak saja. Bukan hak untuk menjadikan anak yang merdeka tadi sebagai budak anak warakallahu. Begitu ya. Hak intifak saja. Sehingga dari hadis itu anak warakallahu bisa antum manfaatkan. Hartanya anak kamu, meskipun antum ambil harta itu tanpa izin dia, boleh, karena kasusnya seperti itu. Ada seorang yang mengeluh pada Rasulullah SAW, bapak saya na'amarakallahu sering ngoroti uang saya, harta saya diambilin sama dia. Langsung Rasulullah SAW mengatakan, anta wa maluka li abika. Kamu dan harta kamu itu bapakmu, punya bapak kamu. Begitu. Jadi hak intifak saja. Nah, bukan hak untuk menjadikan anak yang merdeka tadi menjadi budak. Lo kan anak itu kan saya, hasil usaha saya tak jual. Na'amarakallahu fikum. Tak boleh. Na'amarakallahu fikum. Ya kan ibu tambah marhamakum. Meskipun kok ternyata itu anaknya dia jual dan dia na'amarak makan hartanya masuk dalam bab. Paham ya? hati-hati. Namarakallah. Biasanya ini pada orang tua yang tidak menghendaki kelahiran anaknya seperti itu. Sekarang ini banyak namarakallah seperti itu. Kasus-kasus di rumah sakit ya. Namarakallah fikum. Anak yang tidak diinginkan kehadirannya itu namarakallah fikum dijual. Namarakallah. Nih. Ya kan ada contoh itu. Ada yang pakai sebab tadi. Loh. Anta wa malu kali apa? Anak saya itu punya saya. Tak jual ya terserah saya. Yang gitu ya. Gak bisa. Nah warakallahu. Kenapa? Al-hurriyah wal-ubudiyah lillah. Mahfum ya? Ya kharifidin rahmah rahmah mujian barakam. Nah. Saya kata Syekh Muhammad al-Istimin. Wa inna walau anna rajulan ba'a ibnahu. Wa akala samanu. La yajus. Nah, marakallahu. Kalau misalnya ada seorang menjual anaknya kemudian dimakan hartanya juga enggak boleh. Li'anna al-hurriyah lillah, dikarenakan kemerdekaan itu Allah Subhanahu wa taala. Nih, wa qala Rasul alaihi salatu wassalam, sementara sabda Nabi alaihi salatu wassalam, anta wa maluka li abika yakni fil manafi, fil intifa' saja. Dalam memanfaatkan saja. Dalam nah, marakallahu. Nih, ayo leh. Nah, bantu api, ya. Kerja di sawah, cok bantah sampai. Nah, marakallahu. Begitu ya. Ya kharifit entah makmur. Kemudian kalau misalnya anaknya punya sesuatu, diambil sama bapaknya. Nih, gak boleh, nah, marakallahu. Untuk di, apa? Dibantah, nah, marakallahu. Cuman dinasihatkan, ya. Kepada para bapak, ya. Meskipun demikian, jangan semena-mena. Nah, warakallahu. Begitu ya. Ya kan ini bikin rahmah rahmah kemusyaan warakallahu. Kemudian diambilin setiap punya anaknya diambil itu. Enggak, jangan. Jangan. Ya kan ini bikin rahmah rahmah kemusyaan warakallahu. Al-Thalith yang ketiga. Rajulun istakjara ajiyaran. Fastawfa minhu falam yu'fihi ajrohu. Hadza huwa syahid min dzikri hadzal hadits fi babil ijarah. Ini adalah syahid penyebutan hadis ini dalam bab ijarah. Naam. Wa huwa kabiratun min kaba'irid dzunub, dan ini semuanya baik yang pertama, yang kedua, yang ketiga termasuk naam warakallahu dosa besar. Ya. Ya kan ini tentang mahkum al istirqaq. Nih, istirqaqul hur dosa besar. Nih. Ghadarul Uhud dosa besar. Nih. Na'amarakallahu fikum. Demikian pula na'amarakallahu fikum orang yang tidak memberikan upah orang yang telah bekerja dan telah menyelesaikan pekerjaan. Ini termasuk dosa besar. Kenapa? Wa ana khos kata Allah Subhanahu wa ana khosmu yaumil qiyamah. Ya kalau kita tidak merahmati kemuliaan para kalafikum, tanda sebuah amalan dosa dikatakan dosa besar itu ketika amarah kalafikum ada wa'id sedih, ya baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini termasuk di antaranya ancaman besar, ancaman yang mengerikan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan tadi, menunjukkan bahwasanya tindakan-tindakan tersebut, merupakan tindakan dosa besar. Fawaidul hadis. Hadis ini biasanya bisa diambil faedah. Sebagai berikut. Yang pertama. Idhamu hadhi dhunub salasa. Dhunubi salasa. Idhamu hadhi dhunub as-salasa. Besarnya dosa tiga ini. Tiga dosa ini. Wa innaha min kaba'iril dzunub, dan ini termasuk dosa besar. Na'am warakallahu fikum. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bisa dilihat di kitabnya. Wa wajhu kunihi min kaba'iril dzunub, dan sisi sebuah dosa dikatakan dosa besar, annau fiha uqubah muayyanah. Bawa'id. Maksudnya dosa tersebut diancam dengan nomor hukuman tertentu, dan ancaman yang keras. Nawarakallah. Ya kan dibitin rahmatullah. Seperti zina. Saya katakan nawarakallah untuk besar. Kenapa? Ada ukubah muayyana. Ya. Yeah. Juga ada ancaman berat. Nawarakallah fikum. Riba. Demikian pula. Katakan dosa besar. Nawarakallah. Bir apa? Ukukul walidain. Dosa besar. Karena ada ancaman yang berat. Nawarakallah fikum. Dan ukubah tertentu. Nawarakallah. Kembali ke tentahma. Maka demikian pula tiga amalan yang disebutkan dalam hadis ini. Kita katakan termasuk dosa besar. Karena apa? Ada ukubah mu'ayyanah. Apa ukubah mu'ayyanahnya? Allahu khosmuhu yawmal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai lawannya. Ini bisa pada hari kiamat. Ini bahaya. Na'amurakulam. Yang kedua. Wujubul wafa' bil ahad. Wajib menunaikan janji. Wa'adamu ifa'il uhud sifatun min sifatil munafiqin. Dan tidak menunaikan janji itu termasuk satu sifat dari sifat-sifatnya kaum munafikin. Meskipun nifak itu kan dua ya. Nah, ada nifak i'tiqadi, nifak amali. Para ulama ikhwan fillah membaginya seperti itu. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah, dengan ini saja na'amarakallahu dia terjatuh dalam amalan kemunafikan. Dan ini na'amarakallahu fikum, kalau semata-mata itu dan masih tersisa na'amarakallahu fikum prinsip-prinsip yang lain, tidak sampai dia na'amarakallahu fikum keluar dari Islam. Tapi kalau sudah nifak i'tiqadi itu na'amarakallahu fikum bahaya fitdarkil asfali minan nar, kata Allah subhanahu wa ta'ala tempatnya apa? Di kerak neraka. Nah, nifak i'tiqadi itu na'amarakallahu fikum man yubtinul kufra wa yudhirul iman. Itu orang yang menyembunyikan kufuran dalam hatinya, menampakkan keimanan. Nifak i'tiqadi. Khalifatun rahmahumukum jami'an barakallahu. Adapun ini termasuk nifak amali, kata Rasulullah SAW, ayatul munafiqin salasatun. Tanda-tanda kemunafikan orang-orang munafik itu ada tiga. Di antaranya idza ahada wadaro, kalau dia berjanji menyelisih, mengingkari. Nauzubillah min dzalik. Na'arakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya, tahrimu bai'il hurri. Haramnya menjual orang yang merdeka. Na'arakallahu. Termasuk kezaliman yang luar biasa. Nah, sahabat yang pernah merasakan demikian itu Salman Al-Farisi. Na'warakallahu fikum. Padahal sebahaya itu na'warakallahu fikum. Jadi semua ternaknya yang ia kumpulkan, ia rawat sampai gede-gede diserahkan sama dia. Berharap bisa apa? Mendatangi kota Madinah. Di tengah jalan dijual sama orang. Sehingga saat itu dia posisinya sebagai budak. Ini kedoliman luar biasa. Kan fitnah rahmah kemudian barakah. Nah, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun bahurran fa akala samana. Kalau misalnya enggak dimakan gitu, nah barakallahu. Boleh enggak? Kan di sini dikatakan rajulun bahurran fa akala samana. Nah. Dia menjual, nah, tapi disedekahkan, enggak dimakan sama dia. Nah barakallahu fikum ya. Tak dimakan. Nawarakallahu. Sama saja. Nawarakallahu. Disebut fa'akala sama. Mimbab yughalib. Mimbab apa? Aglabiyah. Termasuk bab aglabiyah. Biasanya wong duit di dunia itu mesti dipangan. Kebanyakannya seperti itu. Ya, tau lah gak dimakan. Dipakai bangun rumah, pakai ini. Sama saja. Ya. Hatta disedekahkan nawarakallahu. Ya, sama. Paham ya? Ya, kan, jadi disebutkan fa'akala samana itu na'amarakallahu fikum, itu mimbab ghalibnya. Ghalibnya orang itu punya harta, itu biasanya dimakan. Ya, banyakannya seperti itu. Walaikum entah merahmukunjian barakallahu fikum, entah dijual setelah itu hasilnya disedekahkan, menjual orang merdeka setelah itu hasilnya dipakai untuk na'amarakallahu fikum amal, amal yang lain na'amarakallahu fikum, gak dimakan sama dia, maka enggak boleh. Na'amarakallahu fikum. Tetap masuk dalam ancaman ini. Na'amarakallahu fikum. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat akan menjadi lawan dirinya. Ya khani fitin rahmarah. Dari ini pula na'amarakallahu fikum diambil faedah. Tahrimu qatlil hur. Kalau na'am istirqaq saja na'amarakallahu fikum, itu hanya na'amarakallahu fikum menghilangkan na'amarakallahu status dia sebagai orang merdeka saja. Seakan-akan dia mati kan ini. Jadi itu aja enggak boleh. Hanya hilang kemerdekaannya, tapi hayatnya masih tersisa. Kehidupannya masih tersisa. Maka na'amarakallahu fikum mimba bi aula. Kami bab aulan amarakallahu fikum. Ikhwani fi tindah marahmukum jian barakallahu fikum, membunuh jiwa yang merdeka amarakallahu. Membunuh amarakallahu. Maka enggak boleh. Dan terkait masalah ini bisa kita bedal dengan dalil yang lebih sharih daripada ini. Artinya hadis ini juga bisa dijadikan sebagai dalil amarakallahu fikum haramnya membunuh jiwa yang merdeka. Dari siapa? Kalau orang yang merdeka dijadikan budak saja enggak boleh dalam keadaan ikhwani fitn rahmatullahi wa barakallahu. Kehidupannya itu masih tersisa. Bagaimana kalau dia membunuh? Hilang kehidupannya malahan kan ya. Enggak cuma khuriyahnya, enggak cuma kemerdekaannya. Tapi sak hidup-hidupnya juga hilang lawarakallahu. Maka enggak boleh. Kami bertentang marah kemujaan para kaum. Jika haram istirqaqahu, faqat lu membabi aula. Kalau diharamkan amarakallahu fikum menjadikan orang merdeka menjadi budak, maka membunuhnya itu lebih-lebih lagi. Nawarakallahu. Lebih-lebih lagi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Kemudian berikutnya wujubu taslimil ujrah 'alal musta'jir lil ajir. Wujubu taslimil ujrah 'alal musta'jir lil ajir. Nah, barakallahu. Wajibnya menyerahkan upah atas orang yang memperkerjakan kepada orang yang dipekerjakan. Wajib na'amarakallahu. Dan di na'amarakallahu fikum disukai untuk disegerakan. Na'amarakallahu. Ya khairibitin rahmarah mukmujian barakallahu. Karena ada sebuah hadis na'amarakallahu fikum di mana Rasul alaihissalatu wassalam bersabda, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajifa uruquhu." Yang sangat disukai yaitu mempersegerakan menyerahkan upah kepada pekerja yang kita pekerjakan. Kalau menyerahkan upahnya wajib. Harus sampean kasih upah. Kalau sampean enggak kasih upah, hati-hati sampean nawarakallahu fikum. Ancamannya berat nawarakallahu. Terus dalam memberikan upah maka disukai untuk memberikannya dengan segera. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, berikanlah kepada pegawai pekerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. Keringatnya kering pirawene. Nawarakallahu. Pirawene. apa namanya pan mari habis kerja langsung menghadap pas angin ya. Ya. Satu menit hilang ya. Assalamualaikum. Artinya ya kan dalam hadis tersebut ya, ada sungan dari Nabi alaihi salatu wasallam agar kita nem segera menunaikan haknya pekerja tersebut. Jangan nunggu lama-lama. Ya. Ya kan itu dah marhamukum syafar. Bagaimana kalau ditunda? Nanti ada pembahasannya sendiri. Ya, kan ini tentang maru. Ada pembahasan sendiri. Karena hadis itu disebutkan juga di dalam kitab Bulughul Maram ini. Setelah upah mengajarkan Al-Quran. Namarakulahikum dan hadis yang saya bacakan tadi. Ya, kan ini tentang maru. Kemudian barakulahikum. Al-Muhim. Kan ini tentang maru. Kemudian barakulahikum. Hadis ini disebutkan oleh mu'alif. Di dalam bab ini yaitu pada penggalan namarakallahu rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu walam yu'ti ajrahu. Penggalan lafaz ini ikhwan fillah rahimakum, di mana hadis ini mengasung kita untuk namarakallahu fikum menunaikan gaji pegawai atau pekerja yang telah bekerja untuk kita dan telah sempurna namarakallahu pekerjaan. Nanti akan timbul masalah misalnya namarakallahu, bagaimana kalau dia belum selesai, ya, kemudian sudah mutul, ya, belum selesai sudah apa? Berhenti. Apakah dia juga apa berhak mendapatkan upah, ya? Kan ini ya, itu permasalahannya ya. Ya kan ini tentang marhamukmu. Apakah kemudian pekerjaannya jadi hadar sia-sia, namarakulafin, karena belum selesai? Gitu. Ini permasalahan yang akan muncul dalam apa? Dalam permasalahan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Intifa' itu adalah pemanfaatan. Yeah, jadi kayak enam orang. Yeah. Hakul intifa' apa ya? Hak untuk manfaatkan. Ya. Yeah. Anak dan hartanya itu adalah milik bapaknya, itu hanya dalam hak intifa' saja. Yeah. Memakai saja, memanfaatkan saja. Nawarakallahu. Dia punya mobil misalnya. Cung, mobil tak pakai. Oh. Pakai nawarakallahu. Intifa' nawarakallahu. Ya. Yeah. Paham ya ini ya? Hakul intifa'. Wallahu a'lam bissawab. Ibadatul qadar. Subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.